sendiri, aku sendiri lagi. Setelah ditinggalkan kekasih, merintih perih di dalam batin. Melepaskan melati yang pergi. Bertahun lama ku sirami bunga, makanya bersemi dipetik orang lain. Bukan perpisahan ku tangisi, pertemuan yang jadi sesama. Kenanglah aku di dalam lamunan, bertanda kita pernah dalam percintaan. Pertemuan yang jadi